Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Indah ya khana Abu Raihan. Al-abwabul mu'tabaratu 'inda as-sarfiyyin kam baban. Isnani wa ishtuna baban. Wahiyatan qasimina kam ya Abdillah. Qasimu ila sulasi wa rubai. Sulasi terbagi menjadi mujarrad dan mazid. Rubai demikian pula mujarrad dan mazid. Sulasi mazid, sulasi mujarrad. Yang dimaksud dengan sulasi mujarrad itu apa ya, Khan? Mbak Isa? Fi'il yang memiliki tiga huruf asli. Nah, semuanya asli, tiga huruf asli. Ada berapa bab? Ada 12 bab. Tiga asli, 12. Tiga asli. Tiga asli ada 6 bab, yaitu fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ula yaf'ula terakhir. Fa'ala yaf sudah, fa'ala sudah tiga sudah. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Sulasi mazid, ya Aba Lukman. Ada berapa bab? Ada 12. 12 terbagi menjadi tiga. Tiga apa saja? Sulasi tambahan dua huruf. Satu huruf dulu. Satu huruf. Ada berapa bab? Ada 3 bab. Yang kedua? Kedua tambahan dua huruf. Ada 5. Yang ketiga itu tambahan 3 huruf. Ada 4. Sulasi mazid ala rubai mendapatkan tambahan 1 huruf. Ada berapa bab tadi ya, Kana? Satu. Bab dulu. Satu. Apa? Soalnya apa? Empat huruf yang mazid. Sulasi. Mazid ala rubai. 3 huruf mendapatkan tambahan 1. Ala rubai. Ada 3 bab. Apa saja? Fa'ala. Nah, yang mendapatkan tambahan 2 huruf, Pak Usman. Apa saja? Tafa ala. Tafa ala. In fa'ala. If ala. Satu lagi. If ala. Allah 2 kali. Coba ulangi. 1. Tafa'ala. 2. Tafa'ala. 3. Infa'ala. 4. If'ala. 5. If'ala. Nah, yang mendapatkan tambahan 2 huruf, apa saja? 3 huruf apa? Taib rubai, apa nak? Terbagi menjadi berapa? Apa? Rubai mujarrad ada berapa bab? Mazid bukan majid. Hah? Mazid. Mazid. Rupai mazid. Rupai mujarad ada berapa bab? Ada satu. Apa? Nah, rubai mazid ya ba numer. Terbagi menjadi dua, mendapatkan tambahan. Yang mendapatkan tambahan satu huruf. Yang mendapatkan tambahan dua huruf. Nah, if alalla dan if andala. Baik, ala nastamir. Ada susabi wal isrun. Ikra ya khana. Ada susabi. Qala al-mudarrisu ya Usama tu al-muraqibu yatubuka fi maktabi. Al-guru berkata wahai Usama, pengawas telah memintamu ke kantornya. Nah. Qala Usama, uridu an aqula. Ialah apa ini? Fi'il mudhari akhadha ya khudu an akhudha, asalnya akhudha karena dua hamzah bertemu jadi mad. Akhudha ma'i zamilayya hadaini. Nah, sekarang di sini baru masuk isim muzanna ya, ikhwan ya. Jadi musana ini di jurus lugah diakhirkan. Ya. Di pembahasan. Nah. Saya ingin mengajak bersama Bu zamilaya itu aslinya apa ya, Khana? Apa Raihan? Zamilaya. Dua temanku. Iya, aslinya. Zamilai. Zamilai. Nomor betul. Zamilai. Zamilai ini sama? Yang terkali. Terus? Kenapa kok jadi zamilah? Nunnya dibuang karena sebagai mudhof. Terus? Jadi zamilah iya. Zamilah iya. Nah. Kemudian ketemu dua non. Diidhofahkan. Diidhofahkan ya. Zamilah ini. Ingat non musanna non jamu dzakar salim mudhaf maka dibuang. Ketemu dua ya kemudian diidghamkan jadi apa? Jadi layya. Qala mudarris Abu Azam. Qala mudarrisu lam yatluba. Lam yatluba. Lam yatluba. Muraqibu illa iyyaka. Berkata kok setelah lam kok yat lubai bi? Lam yat lam itu penasab atau penjazm? Kayak jazmnya apa? Sukun. Kok di fathah kenapa? Kok tadi di fathah kenapa? Wong lama kira seperti an. Seperti an mungkin jazm. Oh ya lah, penjazm tanda jazmnya sukun ya berarti lam yat lub. Sudah benar lah yat lubnya sudah benar. Tapi anu salahnya di yat luba tadi lo. Tanda jazmnya dengan sukun. Ya. Kalau langsung ketemu alif lam di kasroh. Kalau mudarrisu lan lam lam yat lubil mar muraqibu illa iyyaka. Berkata Pak Guru, pengawas tidak meminta kecuali engkau. Jadi yang diminta ke kantornya itu cuman si Usama saja, dua temannya enggak diajak, enggak diminta datang. Baik. Terus oleh Usama ahsya annahu nasiya. Inni wa iyahuma mustarikuna fi musabaqatis sabi si bahati. Aku khawatir bahwasanya dia lupa. Beliau lupa. Sesungguhnya aku dan hanya mereka berdua. Dan mereka berdua bersama di dalam peserta. Bersama ikut serta dalam. Beserta dalam perlombaan renang. Walam tarisu khud umahidan aina kitabul mudiri ya Ibrahim. Kata guru itu bawa mereka berdua lalu itu ajaklah mereka berdua. Mana kita kepala sekolah itu wahai Ibrahim. Ada Ibrahim akhbaruhu iyyahu. Ibrahim berkata, aku telah memberikannya kepadamu. Munya mana? Munya mana apabila? Aku telah memberikannya kepada siapa? Ya dia kan, bukan aku tadi, bukan padamu, kepada dia. Telah kepada dia kan Pak Guru kan? Iya. Tadi aku bilang apa? Kepada aku telah memberikan. Memberikannya kepadamu. Ayamunya siapa? Mana? Oh, si nekat lah ternyata. Bukan santri nekat loh ya. Itu gede-gede benderanya santri nekat. Di Wonosalam. Bukan diberikan kepada Pak Guru. Bukan, ini kitabnya Mudir kan. Oh iya. Iya, ini Pak Guru. Dan domennya juga iyahu, bukan iyakah. Aku telah memberikan kitab itu kepadanya. Baik. Pembahasan domir ya, ini domir munfasir, nasab dan lain-lainnya. Terus. Wa aina daftar tulab. Sama ini. Wa aina daftar tulab. Dan di mana buku tulis. Para pelajar. Oleh Ibrahim sampai gugum iya. Lalu berkata, Allah memberitanya kepada mereka. Nah, terus. Qala mudarris, wa inna majallati. Abdi. Di mana majalahku? Nah. Oleh Ibrahim sampai tuhuna. Ku, mana ku, enggak ada ku, domir ku mana? Aku telah memberikanmu dia. Ya kalau bahasa Indonesia-nya ya digawe sing apik wae lah. Aku telah memberikanmu dia. Piye bahasa Indonesia sing apik? Aku telah memberikannya kepadamu. Ya. Itu kan mudah dipaham. Aku telah memberikan kamu dia. Ya, apa? Ataitukaha. Boleh enggak ataituka iyaha? Boleh enggak? Boleh. Kaidahnya apa? La yajuzul faslu ma in kanil wasli. Masih ingat? Apa itu artinya? Domir munfasil bisa illa fi illa fi mas'alatain ya a'taitu kau dan kuntuhu boleh a'taitu ka iyahu atau kuntu iyahu baik istamir Majalah tadi ya. Qala Ibrahimu a'taitu kana amsi fi maktabika. Terus ahadtaha. Ahadtaha wa doa wa lalatuha. Yang ambil kamu yang meletakkan saya. Ahadtaha wa doa'taha. Durji. Aku telah memberi kami atau kamu kemarin di kantor. Di kantormu dan aku telah mengambilnya dan telah meletakkannya di depan antum dulu. Busman ngerti yo. Wis ngeleni kamus po. Baik. Fadal ya khana po. Qala al-mudarrisu, "Na'am. Al-ana tadhak Al-ana tadhak kirata, tadhakkirata. Tadhakkartu." Salah. Al-ana tadhakkartu. Ma ismuka ya akhi? Masmuka ya akhi? Berkata Pak Guru, ya. Sekarang aku jelas. Aku ingat. Sekarang aku ingat. Siapa namamu, wahai sahabat? Saudaraku. Bahwa aiyya ya tas'alu ya ustadu. Dia berkata, apakah Anda bertanya kepada gua ustaz? Kalau dari suruh naam ya ke as'alu kata berdua saya menanyai. Terus bismi mufasir sirtahaku bil mahadi yauma wa iltahak wa iltahaka ma'i salah satu kulla labid min kur baladi hum fi faslin akhara ghayr munsharif ya ustaz arju an tasa tu fa'ala yufa'il arju an tusa idani faqad fatatni durusun katiratun. Namaku Ukasa, aku masuk ma'am tahap itu bergabung ya. Ya, masuk pada hari ini. Ya. Dan masuk bersamaku tiga orang pelajar laki-laki dari negeri itu. Mereka tidak masuk juga. Kelas lain itu titik. Hai Ustaz, aku berharap. Bukan di kelas lain ya Ustaz, bukan. Titik kan itu. Ya, wahai Ustaz, aku berharap engkau membantuku. Karena sungguh kode masuk ke ilmu mari sungguh aku telah luput dari, terluput dari pelajaran-pelajaran yang banyak. Nah. Terus sa ada yusa itu iyahum insyaallah bantuanmu aku akan membantumu dan mereka mereka siapa sulap yang lain tadi, tiga pelajar tadi. Insyaallah hahu atau hini tadi bacanya. Insyaallah. Apa huwa pohi? Sebagai apa? Fa'il dari sya'a. Sya'a itu fi'il madi. Jadi ini penting, harokat-harokat akhir yang sering kita ucapkan kadang-kadang malah enggak tahu kan. Subhanallah apa? Subhanallah. Ayo apa? Ditambahkan harokatnya. Kalah kalau mudah-mudahan dia subhana masdar alhamdulillah lah itu ya sering dibaca alhamdulillah masuk salah ya banget kan masya insyaallahu masyaallahu apa lagi tidak. Astagfirullah. Salah. Salah mana? Ya iya, tinggal salah. Astagfirullah. Maful bih ya. Kalau subhanallah. Subhanallah. Hi. Mantap. Subhanallah. Hi. Alhamdulillah. Hi. Masya Allahu, insya Allahu, astagfirullah. Terus. Mansa tanda nasabnya apa ini? Fathah qadana. Terus para mudarris harakat tujidu lughati. Mana lin enggak ada linnya. Harakat tujidu lughati. Lughata. Lughata al-arabiyyata. Man 'allamaka? 'Allamaka. Man 'allamaka iyyaha? Aku berpikir engkau mengetahui dengan baik. Kok berpikir itu mana? Saya roa di sini roa apa ini? Kolbia atau basaria? Melihat melihat dengan mata po? Kau melihat dengan mata. Secara kolbia ya. Berarti apa di sini? Saya tahu atau saya yakin? Saya meyakini kamu, kan ini sudah mendengar ya, bagaimana Ukasa berbicara bahasa Arab. Nah, saya yakin kamu bagus dalam bahasa Arab. Bagus berbahasa Arab. Siapa? Siapa yang telah mengajarimu bahasa Arab? Terus? Ayahku telah mengajarinya kepadaku. Terus? Oh, naik mudah dari Ayatnya berapa? Ayat-ayat ini. Itu harokatnya salah ya. Punya antum ada harokatnya enggak, Pak Abdillah? Apa harokatnya? Yubasu milu. Apa itu? Wazan apa? Sudah benar antum tadi bacanya. Basmala yubas milu. Ini apa ini? Rubai apa? Sulasi? Rubai mujarrad ya. Pak lala. Basmala yubas milu basmalatan. Summa yakra'u. Udan. In. Mungkinin. Terus, Arjim. Baca ta'awud dan baca bismillah. Kami. Engkau. Hanya kepada. Rabbmu telah. Janganlah kalian beribadah. Hanya kepadanya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Mereka mengusir, mengeluarkan, ya, mengusir Rasul dan kalian. Kami atau kalian sungguh berada di atas petunjuk. Atau di dalam kesesatan yang nah Pak Azam yusma'u yusma'u raninul jarosi artinya terdengar suara bel ronin itu dering bel suara punya terus qala hamidu mana ada liflamnya punya itu ada liflamnya. Enggak. Kok ada muncul alif lam dari mana? Ola hamidun. Nah, itu. Mantap. Hada yaumu ziaratil mad mudarrisina. Nah, multalqa mudarrisin. Mudarrisina iyana fil mahja'i. Nantadiru al-mudira wa iyyaka ba'da sholatil asri. Enggak ada ya ustaz duy. Wa iyyaka ya ustaz itu ba'da. Enggak ada. Ada. Ya. Yeah. Berkata Hamid, ini adalah hari tambahan dari tambahan. Bukan ziyadah. Ziarah kunjungan Pak Waswaso mudarisin para guru ya. Ini adalah hari kunjungan bapak guru pada kami di asrama di asrama Pak Mudir. Kami menunggu Pak Mudir dan panjenengan dan Anda setelah sholat. Ya Ustaz. Terus. Qalal mudarisu sanazurukum sanazurukum insyaallah. Kami akan mengunjungi kalian insyaallah. Mas Muttalibul Jadid ya Khana Balukman. Man 'allamahu al-lughata al-arabiyyah? في أي مسابقة يشترك أسامة زميله مسابقة السباحة طيب diulangi insyaallah diperlancar ya Pak Azam dibaca moto ini dilancar ke gitu ya. Jadi caranya bagaimana biar lancar bacanya. Sering dibaca. Nah iya. Teriak-teriak enggak apa-apa. Kalau dibatin enggak keras dikit bacanya. Jangan cuma dibatin. Ya coba antum batin kok enggak efeknya kurang bagus. Nah. Baik. Pertemuan yang akan datang insyaallah kita ulangi lagi. Sudah tahu ada yang terlewat mungkin arti dari percakapan ini. Kenapa? Pak kode ini gabung atau pisah? Pak kode yang mana? Yang pembicaraannya dua waktu ditanya. Ismi. Pak kode ya gabung. Tengok. Artinya kok lain ya pasti. Ya kalau antum baca pak kode hilang. Fiil. Pakoda. Iya. Pakoda itu fi'il madhi. Pakoda yafkodu. Yafkidu. Hilang. Ketika Nabi Yusuf. Kisahnya Nabi Yusuf kan? Nafkidu suwa al-malik itu. Kehilangan apa? Piala Raja. Ya. Itu kan fi'ilnya fakoda yafkidu. Nah, kalau fakod. Itu dari fa dan kod. Dua huruf. Kalau antum ngetiknya di Google Fakoda, ya ketemunya hilang itu, bukan makan tunggu. Ya enggak, ini harus tahu saja. Karena ini bukan fi'il. Ya, karena bukan fi'il, ini dua huruf, Fakoda. Makanya bacanya bukan Fakoda, tapi Fakoda. Baik, nak terlihat ada baru.